kita goyang lagi, kita bro. Kita lagi goyang, coy. Terus tak. Asli lelet, sumpah. Diva Shooting ID Record. Devi. Cantiknya Jawa Timur.